Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala maka dia menjawab, "Nam, ya." Fadarabahu bisayfi faqatalahu. Maka Umar radhiyallahu anhu membunuh dengan pedangnya itu seorang munafik tersebut, maka membunuhnya. Qala Syarih rahimahullah ta'ala secara global dalam riwayat tersebut, yubiruna rawi liha dal asar anna qalahu ta'ala alam tara ila alladhina yas'umun al-ayah. Seorang rawi telah mengabarkan kepada kita pada asar tersebut tentang firman Allah SWT, antara ilah latina ya semur, tidakkah engkau lihat kepada orang yang bersengketa. Qad nazalat bi rajulaini ahaduma minal yahudi wal akhar minal munafikin. Ayat itu turun berkenaan dengan dua orang yang bersengketa, yang satu dari kalangan Yahudi dan yang lainnya dari kalangan orang munafik. Waqad waqa'at bainihima bainahuma khusumatun. Wa talaba al-yahudi at-tarafa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rifatihi bi nisahatihi wa adalatihi wa ma'rifatihi bil haqq. Maka orang Yahudi tersebut meminta untuk memutuskan khusumah atau sengketanya tersebut kepada Rasulullah SAW, karena orang Yahudi tersebut telah mengetahui tentang bersihnya beliau dari suap dan mengetahui tentang keadilan beliau dan mengetahui tentang kelasnya beliau di atas al-haq kebenaran. Lakinna munafik talabat tarafa'a ila Ka'ab ibn al-Asraq al-Yahudi di ilmihi anna al-Yahuda ya'khuduna riswah fi nihayati ittawaka ayat tarafa'a ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi seorang munafik tersebut meminta untuk memutuskan hukum kepada Ka'ab al-Asraq, seorang ulama Yahudi dan tokohnya, karena dia tahu bahwasannya seorang Yahudi dia menerima suap, dan pada akhirnya karena tidak ada kesepakatan, akhirnya mereka berdua mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar lama tahaqqaqa min rafdil munafiq hakum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqatalahu. Akan tetapi sahabat Umar radhiyallahu anhu tatkala telah mengetahui dan terbukti bahwasanya seorang munafik tersebut menolak untuk berhukum atau menolak keputusan persekian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar membunuhnya. Qala Syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, mu'jizatu linnabi sallallahu alaihi wasallam haitsu syahidalahu aduwwahu bi nizahatihi. Yang pertama, mujizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana musuhnya telah mempersaksikan atas kesucian beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang jadi mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui di dalam kitab Taurat mereka suci, orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Walaupun mereka apa? Walaupun mereka kebanyakannya tidak beriman. tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena rasa hasad mereka. Mana? Kenapa? Rasul yang terakhir kok bukan dari kalangan Yahudi. Salah satunya. Asalnya yang kedua, ad'u ila tahakum ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi min alamatil munafikin. Menuntut untuk berhukum kepada selain kitabullah, Al-Qur'an, dan kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dari tanda-tanda orang-orang munafik. Wa min dzalika ad'awati ad'awatu ila sunnil qawanin al-wad'iyah. Dan di antaranya dari tanda-tanda kemunafikan tersebut yaitu adanya orang yang menuntut untuk menetapkan atau menerapkan hukum-hukum perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalis wujubu katsri man ta'ana fi akami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw fi syai'in min dinihi. Wajibnya untuk membunuh orang yang menghina pada hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu dari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ini tentunya yang berkomentar adalah para penguasa. Para penguasa. Adapun dalam riwayat ini Abu Lala, Umar bin Khattab membunuh seorang munafik. Dan di sini Rasulullah SAW membiarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW setuju dengan perbuatan Umar bin Khattab. Berarti apa? Mengizinkan. Pada asalnya tidak boleh selain penguasa ini menindak orang-orang yang bermasalah pada asalnya. Karena itu ada tugas para penguasa, tugas para penguasa, kecuali kalau dia ditunjuk Allah atau memang diberi kuasa tawanan. Ar-rabi'u wujubul ghadab lillahi idza intakahat idza in sahakat maha harimahu. Yaitu yang keempat, wajibnya marah karena Allah SWT apabila keharaman-keharaman atau batasan-batasan Allah SWT dilecehkan. Itu apa? Melecehkan hukum Allah SWT. Berarti marah. Seperti rasa apa? Rasa pembelaan terhadap agama Allah SWT. Al-Khamisah yang kelima, jawazu ta'zir taghyir al-munka bil yadi wa ilam ya'danil imam. Yang kelima, bolehnya memberikan hukuman yaitu dengan kekuatan walaupun tidak diizinkan oleh imam. Maka pernyataan ini ditafsir atau dirinci, itu boleh tatkala Bukti tatkala di sana tidak ada mafsadah atau fitnah yang lebih besar. Sebagaimana yang terjadi peristiwa ini, yaitu bahasanya Umar bin Khattab membunuh seorang munafik. Tidak ada mafsadah yang ditimbulkan atau fitnah yang besar. Namun kalau ada fitnah bahkan menimbulkan huru hara, permasalahan yang besar, maka tidak boleh. Yang kedua, boleh seseorang itu menindak, ya kan? Ini tatkala apa? Tatkala wewenang tersebut bukan hanya pemerintah yang berwenang. Maksudnya seperti seorang misalnya menangkap maling misalnya, ya kan? Seorang maling akhirnya apa? Sama-sama di gerebek, dikeroyok, kemudian ditangkap. Maka penangkapan ini pada dasarnya apa? Boleh, ya kan? Tidak harus penguasa. Tidak harus penguasa. Pemerintah seperti ini boleh, selama tidak apa? Melampaui batas. Makanya dibunuh rame-rame, ini namanya melampaui batas. Tidak boleh. Gimana nih bapak belur ini karena melawan? Ya biasa. Dalam rangka itu kan ringkos. Yang penting tidak melampaui batas. Atau mungkin contohnya misalnya pemerintah memberikan wewenang kepada rakyatnya misalnya kan, untuk menindak kelompok atau orang-orang yang memang oleh pemerintah menjadi target untuk ditangkap misalnya. Pengumuman sayembara, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati teroris bernama ini alias ini, fotonya ya, mendapatkan misalnya berapa 200 ya, tanya. Maka wewenang seperti ini boleh, tidak harus pemerintah yang, kenapa? Memang sudah diizinkan. Adapun pada asalnya, pada dasarnya, maka rakyat tidak boleh untuk menindak, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan dan dalam batas-batas tertentu. Asadzah jawazu tazhiri manfa'ala syai'an minal munkarat alladhi yu'zab 'alaiha biduni idnil imam illa idza kana dzalika yu'addi ila furqah wa syiqaq fa innahu yahrumu biduni idnil imam. Ini saya menyatakan bolehnya untuk memberikan hukuman kepada seorang yang berbuat sesuatu dari kemungkaran, itu memberikan hukuman tanpa izin imam, kecuali di sana kalau perbuatan tersebut menimbulkan perpecahan dan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar, maka haram, tidak boleh berbuat tanpa izin imam. Itu kasusnya telah tadi ya. Itu dirinci kebolehannya ini terbatas atau dirinci. Munasabat asalil bab, kesuaian asal yang terhadap bab, ay sudaratil asal ala tahrimi tahakum ila ghairi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana asal ini menunjukkan atas haramnya berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul asar tauhid. Sesuaian asar terhadap tauhid yaitu haramul asar at-tahakkum ila ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana asar ini mengharamkan untuk berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna dzalika munafin li syahadataini mutalazimatain. Karena dengan menolak hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan membatalkan persaksian dua syahadat yang saling berkaitan. Karena konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah bahwasanya dia bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang wajib untuk dicintai, ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Dan tidak boleh diibadai. Tidak boleh diibadai. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Sehingga apa? Harus membela sunnah Rasulullah, mencintai sunnah Rasulullah. Dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum dalam memutuskan berbagai permasalahan. Bab tentang seseorang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala Allah Subhanahu berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun linabluwa 'alaihim alladzi awhayna ilaika wa hum yaquluna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan demikianlah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, dan sungguh telah berlalu umat-umat yang terdahulu yang diutus padanya para rasul. Yang para rasul tersebut membacakan kepada mereka apa yang diwahyukan. Kami kepada engkau, namun mereka mengingkari Ar-Rahman. Itu mereka mengingkari Ar-Rahman. Itu siapa? Itu Allah SWT. Nama Allah SWT Al-Khasah Ar-Rahman artinya apa? Kasirur Rahmah li'ibadihi. Karena banyaknya rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya. dan dari rahmat Allah SWT, bahwasanya Allah SWT mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka untuk membimbing manusia menuju keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Dan tatkala mereka mengingkari nama Ar-Rahman, maka Allah SWT perintahkan kepada nabinya, "Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi." Katakanlah, dialah Rabbku yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan hanya kepada-Nya aku dikembalikan. Qala Syarhi rahimahullah ta'ala Syarhu Ijmali, yubiduna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi ayat anahu qad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi ummah liyukhrijaha min adh-dhulumati ila nur. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita pada ayat ini bahwasanya Allah SWT telah mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk mengeluarkan dari kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan kepada cahaya yaitu Islam. Kama arsala ila umamil lati qablaha, sebagaimana Allah SWT mengutus kepada umat-umat sebelumnya. Wa anna ala alihi yablugha ma ukhiya ilaihi min arsalati, dan di antaranya kewajiban rasulnya yaitu untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya daripada perkara-perkara risalah atau syariat. Hatta wa in jahada al-kuffar maja'a bihi wa nafau asma Allah wa sifatihi wa anna alaihi ayyastamirra bi i'lani tauhidi muqtamidan ala Allah bi jami' umurihi rajian ila rabbihi bi kulli ma yahimu. Sampai adanya orang-orang yang menolak, orang-orang kafir yang menolak apa yang diserukan oleh rasulnya yang dibawanya. Di antaranya mereka apa? Mereka menolak nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban para rasul untuk terus istiqamah menebarkan tauhid dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kesempatan yang bisa dilakukan untuk mengajari umat kepada tauhid. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut adalah yang pertama, ingkar syai'in min asma'illah wa sifatihi qoblah, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini termasuk dari kekufuran. Asalnya yang kedua, isbatu ismin min asma'illahi ta'ala wa ar-rahman, ditetapkan adanya suatu nama dari nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman. Zat yang mempunyai banyak rahmat. Wa yatadammanu siwatur rahmati walaihikati bijalalihi. Yang sifat Ar-Rahman tersebut terkandung sifat rahmat, rahmat sebagaimana kepantasan yang dimiliki oleh Allah SWT dan sebatas sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Asalisa wujubu at-tawakkul 'ala Allah duna man siwa. Yang ketiga, wajibnya bertawakal kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah wujubu at-tawakkul 'ala Allah duna man siwa. Yang keempat, wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisa bayanu anna kullan min at-tawakkuli wa taubati min anwa'il ibadah. Keterangan bahwasanya tawakal dan taubat ini termasuk dari jenis-jenis ibadah, sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayat lil baiti wal tauhid, kembali tauhid, selain ayat yang terhadap bab dan tauhid. Ismudarat ayat ala anna angkara syai'an min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Gimana ayat ini menunjukkan bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini termasuk dari kekafiran. Wadzalika yunafi tauhidil asma'i wa sifat. Karena ini adalah meniadakan terhadap tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keterangan tentang tauhid masalah asma dan sifat, di sini ada bab khusus kitab yang belajar tentang tauhidul asma'i wa sifat. Jadi kita tauhid al-wasiti ya, untuk mengawal masalah. Ini juga ya, nanti nanti saya selalu punya semen orang mengubah. Bagaimana orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah menyatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna itu tidak ada maknanya. Itu bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Allah ya Allah saja, tidak ada Ar-Rahman, tidak ada Rahim. Kalau ada itu cuma nama-nama yang kosong, tidak ada artinya. Salah satu penyegaran orang-orang yang menyimpang terhadap tauhid asma'i wa sifat. Sehingga mereka menyatakan Allah kal Ar-Rahman, maka Allah tidak rahman, Allah tidak punya rahmat. Al-Alim, Allah yang maha alim, Allah tidak alim, Allah bukan zat yang alim. Seperti itu, di Allah ingkar. Rahim, kemusnahan rahmat terhadap orang-orang mukmin. Mereka menggalinya. Karena kelompok Jamiah menyalahnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.